la akhadna minhu bil yamin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membela rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wala an yarfa'a ilaihi ma lam yaqulhu. Tidak boleh mengangkat ucapan untuk Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan Allah apa yang Allah tidak ucapkan. Hatta qala an khalilihi wa safiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sampai menyatakan tentang khalilnya sendiri, kecintaannya, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la'aghadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati. Kalau sampai dia mengada-adakan ucapan atas namaku yang Allah Subhanahu wa taala tidak ucapkan, aku ini ancaman. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi. Allah berfirman, walau taqawwala alaina ay, kata Ibnu Katsir, walau taqawwala alaina ay Muhammad SAW, kalau dia berdusta, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW, kalau dia berdusta atas namaku, yakni mengada-adakan ucapan atas namaku, law kana kama yaz'umuna muftariyan 'alaina fazada fir risalati aw naqas minha aw naqasa minha aw qala shay'an min 'indihi fanasabahu ilaina wa laysa kadhalik la'ajalnahu bil 'uqubah. Maknanya, kata Ibnu Katsir, kalau beliau ini Nabi Muhammad seperti yang kalian tuduhkan berdusta atas namaku, mengada-adakan ucapan atas namaku, menambah atau mengurangi apa yang aku ucapkan, atau dia bikin sendiri ucapan kemudian menisbatkannya kepadaku, walaysa kadzalik, padahal tidak demikian, la'ajalnahu bil 'uqubah, aku akan balas dia dengan segera. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, la'akhadna minhu bil yamin. Qila ma'nahu, dikatakan, wallahu ta'ala alam, maknanya lantaqamnahu minhu bil yamin li'anna ashaddu fil batshi. Aku akan balas dia dengan tangan kananku karena yang kanan itu lebih dahsyat bil batshi. Wallahu ta'ala a'lam. Itu qila. Wa qila, dan dikatakan juga la'akadna minhu biyaminihi. Dikatakan pula makna kedua, diambil dengan tangan kanannya kemudian diputus urat lehernya. Kalau yang pertama mungkin pendapat yang bisa terbantah dengan apa? Dengan hadis kilta yadaihi yamin. Sesungguhnya tangan Allah kedua-duanya sama, sama-sama mulianya. Tidak seperti kita berbicara kalau kanan lebih kuat, ya. Kalau kiri biasanya umumnya lebih lemah. Kiri rumah sakit, kanan kuburan, kan gitu. Allah laisa kamitslihi syai. Allah laisa kamitslihi syai. Tidak serupa dengan apapun. Jangan dikira kirinya lebih lemah daripada kanannya. Jangan dikira yang di kiri lebih begini lebih begitu daripada yang kanan. Tidak. Kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah dalam keadaan mulia, sempurna, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Sehingga Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang pertama dikatakan karena dia asyaddu fil batsy, ini sepertinya terkesan membedakan. Wallahu ta'ala alam. Adapun pendapat kedua, qila la akhadna minhu biyaminihi, akan diambil dengan tangan kanan Allah, thumma laqata'na, kemudian diputus dengan urat atau putus urat lehernya. Qala Ibn Abbas, huwa ni'atul qalbi wa huwa al-'irqu alladhi al-qalbu mu'allaq fihi. Apa itu watin? Aku akan putus urat lehernya. Dikatakan watin itu sungguhnya urat yang menggantungkan hati atau yang berkait langsung dengan jantung, bukan hati, dengan jantung. Al-'irq alladhi al-qalbu mu'allaqun fi, kata Ibn Abbas, maknanya urat yang jantung itu langsung berhubungan dengannya, yakni potong urat nadinya yang langsung menempel dengan jantung. Yang jelas pasti matinya atau sangat mungkin atau jelas matinya, binasa. Qauluhu ta'ala fama minkum min ahadin anhu hajizin, ay fama yaqdiru ahadun minkum ala an yahjiza bainana wa bainahu. Tidak ada di antara kalian yang bisa menghalangi, maknanya enggak ada di antara kalian yang bisa menjadi penghalang antara kami dengan dia. Idza aradna bihi syai'an min dalik, kalau Allah menghendaki untuk melakukannya, menurunkan azab kepadanya, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Artinya ini pembelaan kepada Rasulullah SAW. Orang-orang musyrik menuduh Rasulullah SAW pendusta, menuduh Rasulullah SAW kadzab, menuduh Rasulullah SAW begini dan begitu, mengadakan ucapan. Kata Allah, tidak mungkin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia. Kalau dia berani berdusta, akan aku bunuh dia. Sedangkan Rasulullah SAW sampai selesai risalah, dalam keadaan masya Allah, Allah berikan kesempurnaan hidup, sampai ketika akan wafatnya pun tidak diwafatkan begitu saja, tapi ditawarkan. Sebelum wafatnya sudah menyampaikan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali Khuyir ditawarkan kematiannya. Apakah mau mati sekarang atau nanti saja? Maka ketika Rasulullah SAW di akhir hidupnya, ketika sakitnya, menengadah ke atas dengan menunjuk tangannya ke langit dan menyatakan Ar-Rafiqil A'la, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi marahu Bukhari wa Muslim, idzan la yakhtaruna. Kata Aisyah, kalau begitu Rasulullah SAW tidak memilih kita. Artinya tidak memilih untuk hidup bersama kita, memilih Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la. Artinya bukan dibunuh, tetapi ditawarkan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah barakallahu fikum. Sehingga walhamdulillah tuduhan-tuduhan mereka terbantah dengan ini. Sampai akhir risalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kamu. Selesai. Tutup. Baru tawarkan, apa kau mau wafat sekarang atau masih mau hidup lagi? Ar-Rafiqil A'la. Aku memilih Rafiqil A'la. Idzan la yakhtaruna, kata Aisyah. Kalau gitu, dia tidak memilih kita. Wal ma'na fi hadza bal huwa shadiqun barun rasyid. Berarti maknanya adalah bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang jujur, orang yang baik, orang yang lurus. Lian Allah Ta'ala muqarrirun lahu yuballighu anhu mu'ayyidun lahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya, ini mensetujuinya, dan disampaikan daripadanya dan mendukungnya bil mu'jizat. Allah dukung dengan mu'jizat. Ketika mereka menyatakan kalau memang demikian, kalau engkau memang benar-benar Rasul, coba belah bulan itu. Kata Nabi, bukan aku yang memiliki kekuasaan, Allah SWT. Silakan minta kepada Tuhanmu, seperti ucapan Bani Israel. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit, dan kemudian Allah takdirkan dengan kun fayakun, terbelahlah bulan. Dan gua Hira atau gua Thawr berada di antara dua potongan bulan. Umur. Kata Nabi, lihatlah. Lihatlah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu bukan sihir. Bukan sihir. Kalau sihir mungkin akan dibikin berbagai macam cara, trik-trik dengan jin dan sebagainya, terlihat seperti terbelah, padahal tidak. Tapi bulan benar-benar terbelah. Dan sebagian sudah bisa melihat garisnya yang bekas terbelahnya. Setelah terbelah, bergabung kembali. Sebagian ulama, para peneliti-peneliti, ini ulama yang dengan maksud orang-orang ahli ilmu pengetahuan. Tapi kembali kepada kitab. Ala kulli hal, mereka menemukan bukti atau tidak bukti, kita tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat ini hak. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, wal ma'na bahwasanya Rasulullah SAW orang yang jujur terpercaya, orang yang tidak berdusta, orang yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala mendukungnya. Dengan apa? Dengan mukjizat-mukjizat. Al-bahirat yang sangat menakjubkan. Ad-dilalatil qati'at, dengan bukti-bukti yang sangat qat'i, yang sangat jelas. Wa qala al-Qasimi rahimahullah, qawluhu ta'ala walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, kata al-Qasimi, ay iftara alaina, kalau dia berdusta atas nama kami. Wa sama al-kadhiba taqawulan, kedustaan dijuluki dengan taqawul, li'annahu qawlun mutakallaf, karena dia adalah ucapan yang dibuat-buat. Kalau berbicara, orang itu berbicara. Tetapi kalau taqawwala itu membikin pembicaraan. Kenapa kok membikin pembicaraan? Jadi dusta. Karena kata beliau, orang yang membikin pembicaraan itu bukan asli. Membuat-buatnya. Semua yang dibuat-buat itu berarti palsu. Kama tush'ir bihi sighatut tafa'ul. Sebagaimana kalau bentuk tafa'ul selalu maknanya adalah yang tidak asli. Misalnya sona'a, apa artinya? Membikin, kan gitu. Sona'a maktab atau sona'a kada, dan pabrik disebut masna'. Tetapi kalau orang tasanna'a, dari asal kata tasannu', wazannya sama, taqawul, apa maknanya? Sama, maknanya dia gaya yang dibuat-buat. Hadzal rajul yatasanna, ini membikin-bikin dirinya. Hah? Enam. Bergaya yang tidak asli disebut tasannu'. Berbicara yang tidak asli disebut taqawul. Enam. Wal aqawil imma jam'u qawl ala ghairi qiyas. Aqawil bisa bermakna bentuk jamak dari qaulun. Qaulun bentuk jamaknya biasanya apa? Aqwal. Tapi sini aqawil. Berarti ala ghairi qiyas. Ala ghairi qiyas bukan dengan tasrif yang biasa. Aqawil jamak qaul, tetapi bukan dengan tasrif yang umum. Tasrif umum qaulun aqwal. Au jam'ul jam'i, atau jamaknya jamak. Dalam bahasa Arab sudah dijamakkan, bisa dijamakkan lagi. Qaulun menjadi aqwal. Aqwal jamakkan lagi menjadi aqawil. Nah, namanya jam'ul jam'i. yani jam'u aqwalin aqawil. Qila tasmiyatul aqwalil muftarah aqawil tahqirun laha. Bisa juga bermakna bahwa kalimat aqawil adalah bentuk jamak dari ucapan kalau ucapannya tidak asli. Kalau ucapannya jujur, aqwal. La budda an nandur ila aqwalil ulama. Kita harus lihat aqwalil ulama. Ucapan-ucapan para ulama itu jamak. Jamak qaulun. Ini ucapan-ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Tetapi kalau ucapan dusta, dusta, dusta, dan dusta, maka dijamakan dengan bukan aqwal, tapi aqawil. La tusaddiq aqawilahum. La ta'khud ala aqawilihim. Sudah ada kesan kalau itu dusta. Walaupun kalau terjemahan bahasa Indonesia mungkin sama. Jangan ambil ucapan-ucapan mereka. Kalau kepada para pendusta. Kalau kepada ulama, jangan ambil ucapan-ucapan mereka. Kalau dengan ulama, ambillah ucapan-ucapan mereka. Dalam bahasa Arab sama kan? Dalam bahasa Indonesia sama kan? Ucapan. Jangan ambil ucapan-ucapan para pendusta. Ambillah ucapan-ucapan para ulama. Dalam bahasa Indonesia, sana ucapan, sini ucapan. Kalau dalam bahasa Arab berbeda. La ta'khud aqawilil kadzabin walakin khudu aqwalal ulama. Jangan ambil aqawil para pendusta, tapi ambillah aqwal al ulama. Kalau dusta jelek aqawil. Kalau benar, kalau ucapan yang bermanfaat dikatakan aqwal. Hakadzal lughah al arabiyyah. Demikianlah bahasa Arab, sangat sempurna. Sebagai tahqirun laha, sebagai penghinaan disebutnya aqawil. Kana jam'u uf'ulatin minal qawli. Sepertinya bahwa aqawil itu jamak dari uf'ulah. Uf'ulah arti uf'ulah. Jadi aqawil. Samanya dengan apa? Sama dengan udhukah. Adhahik. Sesuatu yang lucu, yang mentertawakan, dikatakan udhukah. Jamaknya adhahik. Adhahik. La akhadna minhu bil yamin. Kami akan ambil dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhu al yamin. Thumma laqata'na minhu al watin. Kemudian kami putus urat lehernya. Kata Ibn Jarir, ay la akhadna minhu bil quwwah. Kami akan ambil dengan kekuatan. Minna dari kami, wal qudrah dengan kemampuan dan kekuasaanku. Thumma laqata'na minhu ni'atal qalbi. Kemudian kami putus urat jantungnya. Mungkin urat leher kurang pas. Walaupun tentunya urat leher langsung ke jantung, nadi yang ada di leher langsung ke jantung. Tapi di sini dikatakan ni'atul qalbi, urat jantungnya, urat nadi yang ke jantung. Wa innama ya'ni bidzalika annahu kana yu'ajiluhu bil 'uqubah. Dan sepertinya wallahu ta'ala alam bahwa itu maknanya disegerakan azabnya. Wa la yu'akhiru biha. Dan tidak mungkin akan ditunda-tunda oleh Allah SWT sampai dakwanya selesai. Tidak mungkin. Akan dibunuh segera. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad qila inna ma'na qawlihi la akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yad al yumna min yadayhi. Dan dikatakan pula bahwa makna ucapan la akhadna minhu bil yamin, makna yamin bahwasanya kami akan ambil dengan tangan kami yang kanan dari kedua tangannya. Wa qala wa innama dhalika ka qawli dhis-sultani idza arada istighfaf bi ba'di man bayna yadayhi li ba'di a'wanihi. Yaitu seperti ucapan sultan, ucapan penguasa, jika ingin meremehkan atau merendahkan beberapa orang-orang di bawahnya, Khud biyadayhi, ambil dengan dua tangannya. Faqimhu waf'al bihi kada wa kada, dan lakukanlah begini dan begitu. Qawlu kadzalika ma'na qawlihi la akhadna minhu bil yamin, demikian pula makna kami ambil dengan tangan kananku, yakni untuk menghinakannya. Kalau dia berani berdusta, aku akan seret dia, aku akan ambil dia dengan tangan kananku, yakni li ahannahu, untuk menghinakannya. Kalladhi yaf'al billadhi wasafna halahu, seperti yang kami sudah sifatkan tadi keadaannya. Kalau penguasa ingin merendahkan orang yang akan dia hukum, dia akan berkata, aku sendiri yang akan pegang, akan seret tangan dia dengan tangan kananku. Qaluhu ta'ala fa ma minkum min ahadin anhu hajizin, ay laisa ahadun minkum yahj bihajzina anhu, enggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami. Wa yahulu bainana wa baina uqubatihi, dan enggak akan ada yang bisa menghalangi antara dia dengan hukumanku, kata Allah. Law taqawwala alaina, kalau berani berdusta atas namaku. Wa qala Zamakhsyari, berkata Zamakhsyari, seorang mufassir Mu'tazilah, tetapi karena dia yang menonjol dalam menafsirkan dengan i'rabul Quran, mungkin bisa dikatakan al-wahid, satu-satunya orang yang mengi'rabkan Quran, atau kalau tidak satu-satunya, di antara yang menonjol atau yang paling menonjol. Sehingga beberapa ulama ahlu sunnah masih menukil ucapan Zamakhsyari ketika berbicara tentang sisi i'rab. Kalau sisi tafsir dengan makna-maknanya tidak seperti itu, tidak mengambil dari Zamakhsyari. Walaupun dengan bangga Zamakhsyari mengatakan wal jahlu da'un wal ilmu dawa, atau dikatakan wal kasyafu kasyafi, dikatakan al jahlu da'un wal kasyafu kasyafi, nama tafsirnya kasyaf, kasyafi kanya misal asyafi, penyembuhnya, wal kasyafu kasyafi, sedangkan kasyaf penyembuhnya. Tapi tidak demikian, tidak demikian. Tafsir yang masyhur bil ma'thur, yang dianjurkan oleh seluruh para ulama, adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sejenisnya dari tafsir-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Baik, kembali kepada kitab. Qala Zamakhsyari, al-ma'na law idda'a 'alaina shay'an lam naqulhu laqatalnahu sabran. Kalau dia mengaku-ngaku sesuatu, apa yang aku tidak ucapkan, aku akan bunuh dia secara sobron. Sobron itu orang yang dibunuh dalam keadaan dia tidak bisa melawan apa-apa. Ikat kakinya misalnya, ikat tangannya, kemudian dipenggal lehernya. Itu namanya qatalahu sobron. Qatalahu sobron. Kama yaf'aluhul muluk biman yatakadzdzab alaihim, sebagaimana dilakukan oleh para penguasa-penguasa biasanya terhadap orang-orang yang mendustakan atas mereka. Mu'ajalatan bisukhti wal intiqam, disegerakan dengan kemurkaan dan dengan balasan. Fasawwara qatl as-sabri bisuratihi liyakuna ahwal, digambarkan pembunuhan sabar, pembunuhan dengan jenis tadi tanpa bisa melawan apapun, digambarkan liyakun ahwal, agar sangat mengerikan atau agar terlihat mengerikan. Allah bisa membunuh dengan apapun yang Allah mau, tinggal Allah katakan binasa atau kun, jadilah dia binasa, maka binasa. Taib, enggak perlu diambil urat lehernya kemudian diputus, enggak perlu. Tetapi digambarkan sebagaimana supaya serem, digambarkan seperti yang dikenal oleh manusia, yaitu potong, sembelih. Kami akan ambil dan kami akan sembelih dia. Ini barakallahu fikum, agar terlihat haul, mengerikan. Wa huwa an yukhad biyadihi, diambil dengan tangannya, wa tudrab, raqabatuhu, dan dipenggal lehernya. Wa khassal yamin anil yasar, dan dikhususkan kanannya bukan kirinya. Li'anna al-qatil idza arada an yuqi' ad-darb fi qafahu aqada bi yasarihi. Karena biasanya orang yang akan membunuh, biasanya kalau membunuh dari punggung, itu yang dipegang adalah tangan kirinya, tangan kanannya, afwan. Terbayang orang yang mau dipenggal lehernya, atau pernah ada yang melihat, dia akan begini, akan setengah sujud atau ruku. Keumuman orang membunuh dengan apa? Dengan tangan kanannya. Kalau dia ruku, dia pegang tangan yang mana? Kalau dia madepnya ke bawah, kan yang bunuh dari belakang. Di mana yang dipegang? Kanannya. Kami akan ambil tangan kanannya. Tidak seperti tafsir yang tadi, kami ambil dengan tangan kananku. Tapi di sini kami akan pegang tangan kanannya dan kami akan potong urat lehernya. Gambarannya seperti orang yang akan dihukum pancung. Dan biasanya kalau orang itu dalam keadaan mau dihukum pancung, maka dia begini, tunduk, akan dipukul kofah. Ini namanya kofah. Kofah. Otomatis yang membunuhnya akan dari sebelah kanannya dia, dan yang akan dipegang akan tangan kanannya. Baik. Wa hakadha yaqul wallahu ta'ala a'lam. Kembali. Gambaran bahwa dia akan benar-benar dihukum sabran. Wa idza arada an yuqi'ahu fi jidihi wa an yakfahahu bis-sayf wa huwa ashaddu 'ala al-masbur la nadhiri li nadharihi ila as-sayf aqada bi yaminihi. Dikatakan kalau akan membunuh dengan sebaliknya, berarti dia lihat pedang. Ini barakallahu fikum. Ini akan diambil dengan tangan kanannya, wallahu ta'ala alam, enggak kebalik dia. Nah, pegang tangan kanannya, lalu dibunuh kepalanya. Mau ke mana dia? Kanan apa ke bawah apa ke atas? Ala kulihan. Tidak penting. Artinya, rinciannya tidak penting. Ayatnya sudah sangat jelas bahwa dia akan dihukum dengan segera, akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan dibiarkan hidup sampai selesai, sampai turun ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum dinakum, enggak mungkin. Baik. Fa ma'na la akhadna minhu bil yamin la akhadna bi yaminihi kama anna qawlahu la qata'na minhu al-watin. Maka hadza bayyinun. Tayib, kalau dari sisi pemukulnya, kalau orang itu menghadap ke atas, kamu pegang tangan yang mana? Tangan kirinya. Kamu mukul tangan-tangan kanannya. Tetapi kalau dibalik, orang itu menghadap ke bawah, kamu pegang tangan apanya? Tangan kanannya. Tayib, kalau dia akan megang tangan yang sana, berarti terbalik ke atas. Kamu pegang tangan kirinya, kayak seperti tadi, maka itu melihat, melihat pedangnya. Mana yang lebih serem? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maunya dia, yang kedua. Artinya dari depan, terlihat pedangnya, dalam keadaan dia dipegang dengan tangan kanannya, dan diayunkan pedang. Qala al-Qasimi ma qararahu Zamakhsyari ablagh fil murad. Kata al-Qasimi, apa yang disampaikan oleh Zamakhsyari itu sangat gamblang dalam apa yang dimaukan. Wa huwa bayanul mu'aqabat bi ashaddil 'uqubah. Berarti membalas dengan sejelas-jelas yang sangat jelas bagaimana dibunuhnya seseorang. Idza 'alal awwal yafutu at-taswir wa at-tafsil wal ijmal. Karena dengan tafsiran pertama ternyata global saja, kami akan putus, selesai. Lianna qawlahu bil yamin ba'd la akhadna minhu bayanun ba'd al ibham. Wa yasiru qawluhu minhu zaidan min ghairi fa'idah wa yartakibul majaz min ghairi fa'idatin ayda. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala ta'ala wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وأن قال سأنزل مثل ما أنزل من ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan siapa yang lebih zalim. Dari orang-orang yang iftara 'alallahi kadhiba. Dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Aw qala, atau orang yang berkata, uhiya ilayya, aku diberi wahyu, walam yuha ilai, padahal tidak diberi wahyu. Dusta. Siapa yang lebih zalim dari orang yang seperti ini? Walam yuha ilaihi syai, enggak pernah diwahyukan kepadanya sedikit pun. Wa man qala, atau orang yang berkata, saunzil mithla ma anzal Allah, aku akan turunkan seperti yang Allah turunkan. Astagfirullah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, lihatlah ketika orang-orang zalim di sakaratul mautnya. Wal malaikatu basitu aydihim, sedangkan malaikat membuka tangan-tangan mereka. Akhriju anhusakum, keluarkan diri-diri kalian. Al-yawma tujzawna adabal hun, hari ini kalian diazab oleh Allah dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haq, karena kalian berkata atas nama Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian tentang ayat-ayatnya kalian sombong. Latikhani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mengancam orang pertama yang iftara Allah, berdusta atas nama Allah. Yang kedua yang berkata uhiya ilayya, aku dapat wahyu, padahal tidak dapat wahyu. Atau yang mengatakan aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Astagfirullah. Sombongnya bukan main. Diancam oleh Allah bahwa malaikat akan mencabut nyawa mereka. Akhriju anfusakum, dalam keadaan malaikat yadribun, memukul mereka, memaksa mereka untuk mati. Dalam ayat lain dikatakan yadribun wujuhahum wa adbarahum, dipukul wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan diri-diri kalian. Adapun mukmin ketika diwafatkan dikatakan mengalir seperti mengalirnya air dari ceret dengan mudahnya. Tetapi mereka orang-orang kafir ketika akan dicabut nyawanya, dia ke ujung-ujung badannya, ujung tangannya, ujung kakinya, enggak mau ditarik. Maka ketika ditarik seperti duri yang dicabut dari kapas, akan terseret dan tersakit, ya. Lebih sakit dari yang mu'min. Kemudian belum cukup hanya dengan sakitnya sakaratul maut, masih pula diiringi dengan sakitnya ancaman. Al-yawm tujzawna adabal hun bima kuntum taquluna ala Allah, hari ini kalian akan merasakan balasan atas apa yang kamu ucapkan atas nama Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat kami, kata Allah. Ini ikhwan fiddin a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Qurtubi, qawluhu ta'ala wa man adlamu, maknanya ibtida'un wa khabar. Siapa yang lebih zalim, sebagai ibtida, sebagai mubtada, dan bisa sebagai khabar, Aila ahadun adlam. Tidak ada yang lebih zalim, maknanya tidak ada seorang pun yang lebih zalim. Mimman iftara, dari orang yang ikhtalaqa 'alallahi kadhiba. Ikhtalaqa juga dengan wazan yang sama dengan yang tadi, taqawul, tasannu', sekarang takhalluq. Takhallaqa ya takhallaqu. Kalau khalaqu apa artinya? Menciptakan. Kalau takhallaqa sok menciptakan, sok bikin-bikin. Taib. Yang membikin-bikin atas nama Allah kedustaan. Au qala uhiya ilayya, atau berkata diwahyukan kepadaku, yani faza'ama annahu nabiyyun. Mengaku-ngaku kepada dirinya seperti nabi. Aku diberi wahyu oleh Allah Taala. Aku diberi wisik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberi wangsit oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku diberi itu yusammunahu bighairi ismi. Hanya menamakannya dengan nama-nama lain, tapi maksudnya sama. Dia dapat wahyu. Dari mana? Dari Allah katanya. Oh, kamu nabi. Oh enggak, saya enggak ngaku nabi, tapi saya dapat wahyu. Dia berarti ngaku nabi. Oh enggak, kalau nabi kan dapat wahyu. Kalau saya bukan wahyu, namanya wisik. Atau namanya wangsit dan sejenisnya. Walam yuha ilaihi syai, padahal Allah tidak mewahyukan kepadanya sedikit pun. Qala al-Qurtubi rahimahullah, wa min hadzal namat man a'rada 'anil fiqhi was sunani wa ma kana 'alayhi as-salafu min as-sunani fa yaqulu waqa'a fi khatiri kadza. Perhatikan ucapan Qurtubi rahimahullah. Termasuk sejenis ini adalah orang yang berpaling dari fiqh, berpaling dari sunnah-sunnah, berpaling dari jalan salafus saleh, berpaling dari jalan Rasulullah SAW dengan alasan waqa'a fi nafsi wa fi khatiri syai', aku mendapatkan di hatiku, aku terbetik dalam jiwaku sesuatu. Lihat ikhwanu minna a'azakumullah, persis seperti yang kita katakan tadi, orang yang mengaku dapat wisik, dapat wangsit, atau dengan bahasa Arab waqa'a fi khatiri kadza, terbetik di hatiku begini, terbetik di hatiku begitu. Dan itu dari Allah SWT. Haddatsani nafsi an rabbi. Itu sanadnya sufi. Sanadnya sufi enggak panjang-panjang, pendek sekali. Bahkan Rasulullah SAW dilewati. Tidak melalui Rasul. Bahkan tidak melalui Jibril. Kalau sanadnya kaum muslimin, ahlus sunnah, sudah sekian orang dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari nabi dulu. Nabi dapat dari Jibril, Jibril dari Allah SWT. Adapun mereka berkata haddatsani au hadatsni nafsi an rabbi, jiwaku berkata kepadaku dari Rabbku, langsung dari Allah Taala. Ikhwan fil din a'azakumullah, ini pun kedustaan dan termasuk min hadzan namat. Termasuk sejenis ini adalah orang yang berkata seperti itu. Akhbarani qalbi bikadha, hatiku menyampaikan kepadaku begini-begini. Fayakumuna bima yaqa' fi qulub wa yaghlib 'alayhim min khawatirihim wa yaz'umuna anna dhalika li safa'iha min al-akdari wa khuluwiha 'anil aghyari. Mereka menghukumi sesuatu dengan hati-hati mereka atau dengan yang terbetik di jiwa-jiwa mereka, karena mereka menganggap mereka orang suci. Kami kan jiwanya bersih, kami kan banyak zikir pagi, sore, siang, malam, kami kan orang yang selalu dekat dengan Allah. Maka karena bersihnya dari akdar wa khuluwiha anil aghyar, karena bersih dari kotoran-kotoran dan tidak ada perubahan-perubahan, fayatatajalla lahumul ulumul ilahiyah, maka muncullah ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu laduni, kata mereka. Apa ilmu laduni? Menurut mereka itu ilmu yang seperti didapatkan oleh Nabi Khidir. Dikatakan milladunni, dari sisiku, dari sisi Allah Ta'ala. Akhirnya terkenal istilah ilmu ladunni. Musa saja enggak ngerti. Di mata Musa kemunkaran. Tetapi di mata Khidir bukan kemunkaran membunuh anak kecil itu. Kenapa? Karena ada ilmu ladunni dalam hatinya. Bunuh dia. Bunuh. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau mendatangkan suatu kemunkaran besar. Aku sudah bilang, jangan tanya. Ini pelanggaranmu yang kesekian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka merasa kayak Nabi Khidirnya, sedangkan kita dan kalian dan ahlu sunnah, bahkan Rasulullah dikatakan sebagai Nabi Musanya. Artinya mereka merasa lebih tinggi. Kalian lihat saya berbuat dosa, itu di mata kalian. Karena ilmu kalian masih ilmu yang rendah. Sedangkan kami ilmunya laduni, ilmu yang langsung dari Allah Ta'ala. Dalam hati kami terpetik begini dan begitu. Fatatajalla, karena bersihnya jiwa mereka, maka muncullah ilmu-ilmu dari hakikat-hakikat Rabbaniyah. Hakikat-hakikat dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadhal kaum adhan dulu. Adhan ya? Maghrib. Yang belum berwudu silakan berwudu. Qala Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fayaqifuna ala asraril kulliyat. Kata mereka, maka mereka mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala rahasia-rahasia yang mereka istilahkan dengan kasyf. Wa ya'lamuna ahkamal juz'iyat, dan mereka mengetahui hukum-hukum yang sifatnya parsial, dan mereka merasa cukup dengannya dari hukum-hukum syariat secara keseluruhan. Hukum syariat merasa enggak perlu karena mereka sudah mendapatkan langsung dari Allah. Wa yaqulun, mereka mengatakan, hadhil ahkam syar'iyyah ammah, ini hukum syariat umum. Innama yuhkam biha 'alal aghbiya wal 'ammah. Hukum syariat yang umum itu untuk orang-orang bodoh, untuk orang-orang awam. Wa ammal awliya, adapun para wali punya syariat khusus. Ahlul khusus, mereka itu golongan khusus. Fala yahtajuna litilkan nusus, maka tidak perlu nas-nas dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Ini na'udzubillah, katanya Imam Qurtubi rahimahullah, mereka lah sejenis dengan apa yang Allah maksud di atas. Wa yaquluna uhiya ilayya walam yuha ilay. Aku dapat wahyu padahal tidak mendapatkan wahyu. Berkata Sa'di, yaqulu ta'ala li la ahad a'zam dhulman wala akbar jurman mimman kadzaba 'ala Allah bi an nasaba ila Allah qawlan aw hukma. Kata Sa'di rahimahullah, tidak seorang pun yang lebih zalim dan tidak ada yang lebih besar dosanya dari orang yang berdusta atas nama Allah dan menisbatkan kepada Allah satu ucapan atau satu hukum padahal Allah berlepas diri daripadanya. Wa inama kana hadza adlamul khalqi, yang demikian dikatakan sezalim-zalim makhluk, li'anna fihi minal kadzibi, karena padanya ada kedustaan. Wa taghyirul adyan, dan jelas merubah agama. Bahkan merubah usuliha wa furu'iha, merubah usulnya dan merubah furu'nya sekaligus. Wa nisbatu dhalika ila Allah, kemudian di atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa min akbaril mafasid, tentunya yang demikian adalah sebesar-besar kerusakan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Jangan kalian berbicara dengan apa yang kalian sifati dengan lidah kalian yang berdusta, ini halal, ini haram, untuk membuat atas nama Allah kedustaan-kedustaan. Sesungguhnya mereka berdusta atas nama Allah tidak akan mendapatkan falah. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Hanya kesenangan sebentar, kemudian mereka mendapatkan kebinasaan. Adab yang pedih. Sallallahu taufiq wal afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.